الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat afiat sehingga bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ta'lim rutin kita di setiap malam Kamis. Salawat dan salam lalu terlimpah curah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun yang hadir pada malam hari ini masuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mengulang bahasan kita di minggu yang lalu tentang fardhu shalat atau rakaat shalat. Ini biar mantep ya. Uzur shalat itu ada berapa kemarin? Uzur. Orang enggak melaksanakan shalat. Dua, yang pertama lupa, yang kedua tidur. Ingat nih ya, tapi jangan sengaja-ngaja ya. Jangan sengaja-ngaja, tidur. Kalau tidurnya benar-benar les, itu masuk dalam kategori uzur. Lupa, orang kalau udah lupa, gak ada tanggungan. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat, fardunya sholat itu dalam kitab Safinatun Najah ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Apal ya doanya? Insya Allah apal ya. Yang ketiga al-qiyam. Apa itu al-qiyam? Berdiri. Al-qadir, buat yang mampu. Kalau yang gak mampu, jangan dipaksain untuk berdiri, duduk. Gak bisa duduk sholat, duduk, tidur, tiduran. Jangan telentang, kerasnya ya. Telentangnya keras, tidur, tiduran mesti rebahan. Ya, kalau nggak mampu juga dengan isyarat. Nggak mampu juga, bayangin rame-rame. Jadi nggak ada alasan kita nggak melaksanain sholat. Nggak ada alasan. Sakit nggak bisa berdiri, lagi kambuh nih, apa namanya, semurat. Duduk, nggak bisa duduk kayak tahiyat akhir pakai kursi, ya nggak bisa juga pakai kursi, apa namanya, rebahan, nggak bisa juga rebahan. Isyarat terakhir nih, Kalau semuanya udah nggak bisa, PHT syarat nggak bisa, rebahan dalam masjid itu sembahyang yang ramai. Jadi nggak ada alasan kalau nggak sholat. Itu yang ketiga. Tapi kalau sholat sunnah kita sehat pun, kita sholatnya duduk boleh, sholat sunnah. Tapi kalau yang lima waktu, ya lima waktu kita sholat, kita sehat badan kita, kudu berdiri. Kalau sehat, kalau memang nggak sehat duduk. Kalau nggak bisa tadi duduk, rebahan. Nggak bisa juga rebahan, bisa. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya boleh kita sehat pun boleh dilaksanakan duduk sama. Oh yang apa nih? Beda ya, sempurnanya lebih sempurna yang berdiri. Ya kan ada yang orang mager, kalau orang sekarang bilang mager, apa namanya mager? Masih bergerak, habis salam, sholat, mulai gak mau pindah ke duduknya. Ya, habis wirid, sholat maghrib ini tadi mau sholat ba'di ya, mager. Habis sholat maghrib langsung ba'di ya, boleh. Tapi pasti banyak mana pahala. Yang sempurna ini berdiri gitu. Yang keempat, Fatihah. Fatihah ini masuk dalam rukun sholat. Fatihah kalau kita tinggal, sholatnya tidak sah. Tinggalan aja di Fatihah. Ayatnya ada yang gak kita baca, satu kelompok, gak sah. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Iyyaka na'budu. Makmumnya enggak nekor, makmumnya enggak tanbih, enggak diingetin sama makmum, enggak sah sholat. Gantinya nanti kalau udah kandung baca sholat, baca surat berikutnya, digantinya dengan sujud. Sholat apapun, sholat sunnah ke, ya tahiyatul mah, semua bentuk sholat ini rukun semuanya kepake. Ini rukun sholat ini bukan hanya sholat lima waktu doang. Semua, kecuali sholat jenazah nggak ada rukun. Ya sholat jenazah pakai rukun kau sujud ribet. Ada orang nyolatin pakai rukun dilupa kali ya. Kayak rukuk sholat jenazah. Tanya Ustaz, kenapa kok kayak rukuk? Dosanya banyak penjelasan. Ya, itu kadang-kadang lupa. Tanya lagi buat sholat jenazah. Nah ini Fatihah, jangankan apa namanya, salah sebut huruf aja, ya itu udah fatal. Fatihah nih Pak, makanya saya tegaskan, kalau bisa, yuk kita ngaji Quran, ya. Jangan, mohon maaf, Quran itu memang di masjid di mana-mana. Giliran ngaji Quran yang datang sedikit, bukan di Al-Ikhwan, bukan. Di mana-mana. Itu apa yang coba tantangannya? Pertama adalah apa? Malu. Yang pertama itu adalah malu. Malu kenapa? Malu karena belum bisa baca Quran. Justru adanya pengajian Quran itu adalah untuk membantu ya. Orang kalau udah ikut ngaji Pak, ngaji terus-terus. Kayak kita nih sekarang ngumpul, kita salah dalam nih, saya lagi bahas sholatnya. Salah gitu ya. Itu masih ada tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Hah? Ya ngaji. Sekarang kalau kita gak ngaji, mohon maaf, kita gak ngaji sholat pun pulang, ada pengajian pulang, terus kita gak ngaji sholat, kita kita nggak ada bimbing, nggak ada ngajarin, wudhunya kita nggak ada bimbing, nggak ada ngajarin, baca Quran ini apa lagi? Nggak ada yang membimbing, nggak ada yang ngajarin. Lah terus lo sholat itu berdasarkan apa? Ngeliat doa. Kalau kita udah ngaji, kita salah pun masih ada yang bertanggung jawab. Makanya saya ajak nih, ya mumpung nanti ada bab Fatihah nih, kalau nggak salah dua lagi setelah ini ada niat, setelah niat ada Fatihah. Fatihah dalam sholat itu wajib, nggak ada apa namanya, nggak ada alasan. Dalam sholat apapun itu hukumnya wajib Fatihah, ya. Terlepas dari ucapan basmalah itu nanti belakangan, yang penting Fatihahnya kita betul. Jumlah tasdidnya dihitung. Ada yang ketinggalan aja nih baca tasdid nih, kita baca Fatihah dalam sholat, waduh sholatnya gimana nih? Sedangkan Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, ada tasdid di huruf apa aja? Bismillah, lam, lafzul jalal, rahman, di atas huruf ar-rahim. Ada tiga tasdid dalam bismillah. Satu aja ketinggalan nih, sedangkan bismillah itu adalah ayat pertama dalam surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acau Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid ada yang ketinggalan, ini kacau. Berubah maknanya. Kalau panjang pendek enggak merubah makna, tapi merusak bacaan. Harusnya dibacanya dua harokat, dibacanya empat. Ar-Rahmanir-Rahim. Makna enggak berubah, tapi bacaannya jadi rusak. Tuh, mat. Ya. Sholat Tarawih kudu pakai Fatihah. Sholat Ba'diyah Qobliyah Fatihah dibaca gak? Baca. Dibaca. Sholat jenazah? Hah? Baca. Baca. Sholat Id Fatihah dibaca. Semua sholat itu pakai Fatihah, wajib. Nah itu Fatihah. Hati-hati, terkhusus imam Fatihah. Kalau mau dua rakaat maka itu sukun dua rakaat semua. Kalau mau enam, enam semua. Jangan belang bentok. Bismillah ayat pertama, himnya dua. Ayat berikutnya lebih panjang. Ayat berikutnya lebih panjang lagi. Jangan. Kalau mau dua, dua rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan belang-belang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah itu belang-belang. Kalau mau dua, dua. Kemudian yang kelima, ruku. Nanti setelah ini saya berharap ada yang bersedia ridho jadi imam nih, praktek ya. Dan ada makmumnya tiga orang di belakang, biar jelas. Yang kelima, ruku. Ini sebenarnya adalah apa ya? Kewajiban kita, cuman kadang-kadang kita suka gampangin ya. Ah dari dulu ruku ngomong gitu, soalnya memang iya, tapi ada ilmunya. Yang kelima ruku wajib ya. Kemudian kemudian setelah ruku ada namanya tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Ketika ruku jangan buru-buru aja bawaannya. Allahu Akbar sama Allah, itu enggak tuma'nina namanya. Biar kata sholat tarawih itu tetap ada tuma'nina. Ya. Makanya kalau untuk sholat tarawih agak lama. Padahal bacaannya sama ya. Bacaannya sama At-Takasur sampai Anas. Hah? Anas. Sampai Anas. Tapi pasti saya selesainya lebih lama. Saya mau pasur biasanya lebih lama gitu ya. Menjaga tuma'nina. Setelah tuma'nina dalam rukuk ada namanya berdiri setelah itu namanya yang tidak ya valid nih istilahnya berdiri setelah rukuk namanya yang tidak. Kedelapan, itidal ada tuma'ninahnya. Jadi jangan sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu enggak tuma'ninah. Sami Allahu liman hamidah, kan ada yang sunnahnya kita baca baik Rabbana lakal hamd, itu tuma'ninah dalam itidal. Kesembilan, sujud. Sujudnya berapa kali? Dua kali. Sepuluh, tuma'ninah juga dalam sujud. Tiga kali. Sebelas, duduk di antara dua sujud. Namanya duduk apa? Tuma'ninah dalam sujud. Duduk di antara dua sujud. Hah? Tasyahud mah ketika tawar. Ya. Duduk di antara dua sujud. Kakinya jangan disilang. Duduk di antara dua sujud itu apa nih? Saya nyebutnya apa ya? Ya, sebelah kiri didudukin di telapak kaki kiri, jangan kaki kita di silang. Minta kedua belas, tawarruk ada tuma'nina, tetap semuanya ada tuma'nina. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. 14, duduk di antara dua sujud. 15, membaca sholawat. Sholawatnya di mana? Ketika tahiyat. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu awal. Kalau yang ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Yang awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang akhir diterusin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali, bukan Ali. Ali. Alif. Alif, bukan ain. Kalau Ali, Ali atas. Kalau alu itu keluar. Ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini namanya shalawat Ibrahimiyah. Ini adalah shalawat yang pertama kali keluar sebelum shalawat-shalawat yang lain. Shalawat mujiat belum ada. Ini shalawat yang pertama kali itu adalah ini. Allah shalawatnya gimana? Ini dia. Ya. Malaikat shalawatnya gimana? Ini yang dibaca. Kalau shalawat apa ya sekarang-sekarang itu baru-baru. Ya, boleh-boleh aja, tapi jangan dipakai ketika sholat. Ya, ntar bacanya sholat busro kan. Allahumma sholli. Jangan. Sholawat ketika sholat ini adalah sholawat Ibrahim. Jangan nih. Sholawat nih. Apa namanya? Rukun yang ke-15 ketika tasyahud baca sholawat. Sholawatnya asal-asalan lagi. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Ya. Ya, shalawatnya adalah shalawat Ibrahim. 16 salam. 2 salam. Yang terakhir 17 adalah tertib. Nah, di luar ini saya mau mengingatkan nih, Pak Sasmita jam 12. Saya mau mengingatkan kelemahan kita itu ketika muazin sudah iqomah. Nih, ya, kemunduran. Sebetulnya kalau mau melihat dari apa namanya, orang Islam itu ketika sholat berjamaah, Pak, kompaknya orang Islam itu lihat di saat orang sholat berjamaah manut semuanya. Ketika imam rukuk, makmum ikut rukuk. Ketika imam sujud, ada apa ya, makmum yang malah tahiyat duluan. Nah, tapi kelemahannya ketika udah iqomah, sudah bunyi qad qomatis shalah, hayu ayo masih senderan di dalam begini. Padahal itu muazin udah qad qomatis shalah. Apa itu artinya qad qomatis shalah? Qad, sungguh, qomat fi'il madhi, artinya apa? Sudah di mulai ini, mulai. Apa yang sudah dimulai? As-sholah. Qad qomatis sholah. Qad, dua kali loh. Qad qomatis sholah. Kita masih ada. Ayo, ayo, mulai. Padahal nih, itu adalah peringatan terakhir supaya buru-buru ngerapiin shof. Ini enggak kita ya. Dorong-dorong aja ke depan. Soft di sebelah sini kosong mulu deh, saya perhatiin nih. Iya. Ya. Padahal, Pak, saya udah pernah nyampe ini kapan ya. Ada hadis yang Imam Ahmad yang meriwayatkan, orang yang sholatnya di soft pertama, tahu gak? Hah? Malaikat itu bersolawat untuk orang-orang yang berdiri di shof pertama. Lah, malaikat bersolawat buat kita. Ini kita malah malas-malas banget buat maju ke depan. Dorong-dorongan. Saran saya, ini hadis Imam Ahmad. Ya. Qomatis shalah. Ini adalah sebetulnya adalah peringatan. Peringatan bahwa ini qad qomat, q qad itu apa sungguh nih. Qomat sudah dimulai, bukan mau dimulai, bukan sudah dimulai. Apa yang dimulai? As-shalah. Hati-hati nih ya muazin. Qad qomatis sholatu, kalau mau diwasol. Qad qomatis sholatu, qad qomatis sholat. Kalau mau dipisah diwakaf. Qad qomatis sholat, qad qomatis sholat. Jangan qad qomatis sholati, qad qomatis sholat. Karena as-sholahnya adalah apa? Fa'il. Ya, fa'il. Fa'il itu dhammah, harakat akhirnya. Ini harus ngerti juga. Ya. Jadi kalau sudah muazin sudah qomat, harusnya perintah iqomah itu malah dari mana? Dari imam, bukan dari jami. Tit-tit-tit qomat. Rokok-rokok bukan. Dari imam. Sebenarnya perintah untuk iqomah itu adalah dari imam. Kalau imam sudah, silakan qomat. Qomat. Qomat. Ini ngabisin jam, Dad. Ya. Ini kan lagi cari ya. Kalau ini saya berdasarkan kitab. Tapi karena banyak jamaah yang mau melaksanakan sholat sunnah dulu, dikasih waktu. Kalau memang sudah gak ada jamaah yang melaksanakan sholat qobliyah, dilihat sudah ada yang lagi sholat, ya udah, qomat aja. Gak usah nungguin habis jam. Alarm bunyi, tit-tit, masih lama. Jangan, ya saran saya begitu. Saya praktekin tentang rukun sholat. Yang pertama niat, ya. Tapi sejatinya niat itu adalah hati. Kalau kita nggak yakin, sunnahnya untuk menghafalkan, tapi nggak kenceng-kenceng. Kedengaran sama pusing kita keluar, jangan kenceng-kenceng. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, enggak begitu juga. Cukup kuping kita yang dengar. Usolli. Begitu aja. Fardhu maghribi salasa rakaatin. Adzan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Lihat ya. Saya Pak, alhamdulillah ini saya banyak pamer ya. 2019 saya mengikuti program imam, ya, penataran imam di pelosok Kediri Al-Falah. Alhamdulillah dapat ijazah ya dari ayahnya Gus Kausar. Jadi tuh ternyata saya kan pesantren 6 tahun ya, ngabis tahun 7 tahun. Ternyata selama ini saya sholat di pesantren saya menurut kiai salah, gerakannya salah. Balah saya bilang ini gue yang mondok aja masih salah. Salah. Pakai bahasa Jawa ngomong. Nih itu yang hadir bukan ini ustaz-ustaz semua. Dipukul pakai kayu. Apa sih bahasa Jawanya kalau salah? Salah. Apa sih? Ora bener. Ah. Tak benar, digetok tangan saya. Allah nih, Allah. Kalau nggak yakin, ini sejajar sama atas, bawahnya sama daun pinang yang bawah. Tangannya jangan begini Pak. Nih, Allah, jangan begini. Allah, kalau nggak yakin sentuh. Ini laki ya, perempuan. Ini perempuan, jadi kalau ada bapak-bapak yang sholatnya begini, bapak-bapak di belakang mau menang. Ya, jangan malu-malu, angkat tangan tak udah terlihat itu, jangan malu-malu. Allah, ya, ini nih, ya, paham Pak? Ya. Akbar. Ini kemarin sudah jelasin ya, begini. Boleh begini, boleh begitu. Kenapa sih begini? Ini ternyata ada saraf yang langsung masuk ke hati. Makanya sunnahnya ketika tahlil afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tunjuk. Syahadat tunjuk enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, makanya kenapa tunjuk sih pada jempol? Ternyata alasan itu ada urat saraf yang masuknya langsung hati. Allahu akbar. Baca Fatihah. Doa istitah itu masuk dalam kategori sunnah. Fatihah selesai, kemudian apa? Surat yang kedua itu masuk dalam kategori sunnah. Ya. Ruku. Perintahnya megang dengkul, bukan megang betis. Nah, contohnya berdiri juga ya. Saya balik lagi nih, dapat ijazahnya, dapat amanahnya adalah sholat yang seperti saya lakukan sekarang. Ya. Saya dulu sholat berdasarkan apa? Saya lihat doang. Guru saya sholatnya begitu, saya nggak nanya dasarnya apa. Karena berdirinya sepanjang masih 10 menit lah. 10 menit. Berdirinya kaki kita itu sejajar dengan apa ini namanya? Iya. Bahu ya. Jangan lebih. Banyak. Maaf nih kalau ada titik. Saya enggak dapat hujahnya sholatnya begini, saya enggak dapat. Paham ya, hujah itu adalah argumen. Dalilnya saya enggak dapat yang sholat ini. Saya yang dapat adalah kalau ada yang sholat sampai kita begitu, biarin aja. Kita jangan ngikutin. Kalau bisa kita gini dikit nih. Nah. Alasannya apa? Alasannya menurut dia adalah supaya enggak ada celah. Setan yang ada nih lewat, saya bilang kalau begitu imam setan dulu dong ke kanan kirinya. Hah? Imam kan kanan kirinya kosong. Bagaimana dia jadi imam? Ya, gak masuk apa. Tapi saya masuk hujannya dapat dari filosof itu adalah begini. Gini ya pak, boleh begini, boleh begini. Tapi jangan begini. Naroknya di mana? Di atas pusar, di bawah dada. Perempuan ibu, perempuan rapetin, ya, dirapetin. Kalau ada bapak sholat jam ini, ya, situ aja, ya, dapur mulai ibu, begini, ruku. Ruku itu jangan Allah, jangan ngangkat tangan lagi. Ya, nih, ya, ruku jangan ngangkat tangan. Allahu Akbar, nggak ada pak, nggak ada. Langsung Allahu Akbar. Perintahnya pegang dengkul, bukan pegang betis. Apalagi mata kaki. Ya, nih. Gini pak, punggungnya rata kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kan orang ada yang sakit ya. Apa namanya pinggang, ya, saraf kejepit, apa segala macam. Kalau nggak bisa lurus, nggak apa-apa. Nih, tangannya biar rapi. Jangan begini. Nih, semua dalam sholat itu tangan begini ya. Sujud itu pegang dengkul, matanya kemana saja, bawah, jangan lihat depan, lihat ke depan. Waduh. Setelah rukuk bangun, ini rukuk kemana? Mangga tegak bacaannya. Kenapa itu menjaga tuma'ninah? Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Jangan lupa subhana azim. Sami Allahu liman hamidah. Sunnah. Taruh lagi begini sunnah. Boleh kerjain, boleh enggak. Begini itu menjaga tangan kita dari perbuatan juga. Yang tangannya sampai begini juga. Sama. Sama. Sami Allahu liman sunnah. Ini menjaga tuma'ninah, menjaga tangan kita dari perbuatan yang sia-sia ketika sholat. Kan gini aja, sami Allahu liman hamidah. Ini yang saya praktekkan ini adalah yang saya dapat ya. Hadisnya itu apa sih? Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Tapi kan itu masih global ya. Ini gimana caranya tapi sedangkan kita gak pernah ngalamin masanya Nabi. Itu makanya lalu ulama-ulama-ulama, makanya perlu syaratnya ilmu. Jadi jangan berguru sama orang yang gak jelas tuntutannya. Ya, gak pernah sekolah di mana-mana, tau-tau tiba-tiba jadi kiai, gak keder. Ya, tiba-tiba bangun jadi kiai aja tuh orang. Nah, itulah pentingnya. Jadi, yang kembali saya bilang, kita ngaji itu salah, masih ada yang tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Di sini sekarang saya yang ajar, ya saya tanggung jawab. Saya salah pun masih ada tanggung jawab siapa? Gurunya. Guru saya. Begitu terus-terusan ke atas. Nah, gimana kalau orang yang gak ngaji? Cara ibadahnya bagaimana? Apa yang lo baca lo ngaji kagak? Apa yang lo kerjain lo ngaji kagak? Ya, sami Allahu liman hamidah. Rukuk. Dia di rukuk. Allah dengkul sujud. Allah. Sujud. Eh, sujud. Dengkul tangan taruh kakinya rapat. Rapat. Ya. Ketika sujud ruku. Sujud. Oh, sujud. Kirim dari ruku. Ya, kira-kira dari rukuk ya. Tunggu dulu. Kenapa begini di sunnah? Kain sarung ini bapak-bapak ada yang pakai celana dalam, ada yang atas. Benar, benar. Benar kan? Betul. Benar. Kalau yang rukuk ada di sujud. Dulu pas lebar-lebar ya, nah, tuh satu lantung. Ya, gitu. Kemudian duduknya, duduk di antara dua sujud. Jangan begini ya Pak. Duduk di antara dua sujud jangan begini nih. Nih. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Kemudian apa lagi? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini Pak nih kaki kirinya kelihatan. Tuh. Jangan begini. Diupayakan syarat harum ini. Ini kelihatan. Kenapa begini? Kita ini kalau meninggal orang meninggal, kayak kapan ini pasti ujung jari ini buka. Benar nggak? Benar. Sholat juga, ini semuanya kelihatan. Nih, jenazah kalau dikubur, jempol itu pasti sudah keluar, benar-benar. Ya, tangannya jangan begini Pak. Nih tangannya jangan begini. Jangan rapi. Samain. Jaga, jangan begini nih. Semua tangan dalam sholat ini semua searah. Ya, searah nih begini. Gak boleh begini. Ini enggak. Garu-garu lagi. Ada saya pernah lihat kalau begini. Ada. Nanti ya gerakan 3 kali pembacaan atau tidak nanti. Ini kita bahas satu dulu. Ini Pak. At-tahiyatul barakatuh sholawatul ba'ashadu Allah ilaha illallah. Sunnahnya mata kita ketika syahadat melihat ujung jari. Sunnah ini asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita yang tidak orang ya Allah. Ini artinya jari ujungnya ini. Salam harus jelas nih. Imam harus jelas mengucapkan salam. Tasydidnya jangan ketinggalan. Salam wajib. Jangan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, enggak boleh berat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini enggak boleh nih. Enggak boleh berat. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang gerak itu cuma ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Musab apa enggak? Sunnah. Nggak musab, jangan diomelin. Pasur nggak musab isis ya. Musab muka itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya nggak musab. Biasanya kan kebiasaan orang kita begini kan. Musab, ada imam yang nggak musab mukanya, sesat nih imam nih, jadi pada lagi. Kita ngomong begitu karena kita nggak tahu. Ada imam yang nggak musab mukanya, komen, itu udah 5 kali nih. Imam ngapain nih begini? Ya, jadi jangan cepat apa namanya ambil kesimpulan. Kalau kita nggak tahu hukumnya, ilmunya apa kita nggak tahu, jangan buru-buru nuduh orang A, B, C, D, jangan. Gak boleh. Kayak orang sholat sunnah setelah sholat asar dan sholat subuh. Ternyata kita setelah selusurin, oh ini yang bisa dibolehkan orang melaksanakan sholat sunnah ketika sholat asar dan sholat subuh. Itu sebelum kita tahu mah sholat apa tuh? Habis asar sama habis subuh, dua rakaat sholat lagi. Kita gak boleh. Kita belum tahu ya bunyi. Kalau orang udah tahu ilmunya pasti diam, nggak mau dimasalahin dan kayak gitu. Ya, jadi balik lagi, upayakan ini dan ini nempel. Jangan sujud. Nih, perintahnya adalah dahi. Makanya ada orang sholat, yang pakai peci, yang pakai kopiah. Kalau begini, nggak sah sholat. Nih, kalau gini nih, kalau mau sholat, ibu-ibu juga mengenanya kalau bisa naikin, belakang dikit, mundurin. Ya, kalau yang rambutnya gondrong, ikat dulu, dirapiin supaya enggak menawan. Orang sholat pakai imamah aja pak, ya. Tapi kalau habaib jangan disamain ya pak. Kalau habaib mereka itu namanya Khalifah Alawiyin. Mereka punya undang-undang tebal, itu jangan diikutin. Kita bukan ke situ. Kita beda dengan mereka nih. Kita mau undang-undang nggak tahu ilmunya, mau undang-undang sholat, undang-undang kita kan bisa mundurin. Jangan ikut ikutan, itu namanya taklid, taklid buta. Mundurin sholat nih, didatih supaya benar ini dan ini. Orang sholat dari imam pakai kerudung kredong. Kalau kerudung kan sunnahnya imam begitu kredongan. Ya. Ininya sampai turun ke sini. Enggak sah sholat. Nah, makruh. Makruh. Ya. Oke, Pak ya. Jadi sholat itu kabel mik pun bisa jadi masalah nih. Kabel mik kenapa? Ketika sholat yang menempel di badan kita ini semua, peci, pernah ke sorban, ke kabel mik itu sudah menjadi anggota bagian tubuh dari kita. Sorban, ya, ngalang-ngalangin kita nih, ini ngalang-ngalangan nih, yang bagian nih jadi sholat ini nggak. Kenapa? Karena ini itu anggota tubuh yang wajib kena apa namanya? Sujud. Sujud pasti. Nah, ada dua kemungkinan nih. Mohon maaf, kayak Pak Haji Jaroni masa sebentar. Yang biru-biru ada dua kemungkinan. Ada dia memang ahli sujud. Mudah-mudahan sih Pak sebentar nggak Pak Jaroni ahli sujud ya. Ada kemungkinan dia ahli sujud. Ada kemungkinan juga dia salah sujud. Apa itu salah sujud? Sikatnya doang. Ya itu. Murah-murah. Ya, tapi sebenarnya kalau di jalannya apa kita malih hari ibadah ya. Ya. Jadi itu ada dua kemungkinan ya Pak. Ada memang dia ahli sujud, ibadahnya rajin, sholat malamnya rajin, atau dia salah. Sidatnya doang. Apa? Ya? Cara sujud. Nah, terlalu mungkin kenapa? Bebannya ada di sini semua nih. Jadi berat di sini. Padahal kan sejarah kita bagus-bagus nih sekarang. Ya, kecuali lu sholat di aspal kali itu. Tapi mah, beda ya. Kalau memang beliau-beliau ini adalah ahli sujud, ahli ibadah, sholat malamnya rajin, sholat sunnahnya gak pernah ditinggalin, ada kemungkinan demikian. Karena memang kiai pun banyak yang begitu. Ya, ada gak termasuk Pak Basuki nih. Atau ada memang dia salah ketika anggota tubuh di ketika sujud. Saya sih pengen tadi praktek ya, tapi karena nggak ada. Minggu depan. Nah kemudian minggu depan ya, dikit lagi sedikit. Ketika sujud Pak, ketika sujud tangan yang ini apa namanya? Sikut. Ini nih bergelana. Jangan nempel, jangan begini. Ini saya ada hadis serupa ya. Ini seperti anjing. Di apa namanya dibiasakan, nggak boleh begini Pak. Nih, kalau perempuan dirapetin, perempuan begini nih, ya, yang bapak-bapak ini nggak boleh nempel Pak, sama gini ya nih, nggak boleh. Ya, paham nih Pak? 17 rukun dalam sholat. Tinggalan satu, sholatnya tidak sah kecuali diganti dengan sujud sahwi. Sebelum saya tutup, saya ngajak bapak-bapak dan ibu-ibu, hari Sabtu itu adalah kesempatan kita buat belajar Quran. Kenapa penting? Nanti. Jadi ada 5. Setiap hari itu Pak, kuburan itu, tanah kubur, liang kubur itu, setiap hari itu mereka itu mengucapkan 5 hal. Sayangnya kita gak dengar. Kalau kita dengar, kita merinding. Kita bakalan gak berani masuk ke kuburan. Salah satunya adalah nanti di alam kubur itu kita akan ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Kalau dia ahli orang baca Quran, yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir adalah Al-Quran yang bantu kita buat menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Kalau kita gak pernah belajar Quran, udah tos-tosan aja kita ketemu malaikat, yang jawab kita sendiri. Tapi kalau semasa hidup kita belajar Quran, yang bantu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir adalah Al-Quran. Manrob buka. Ada Al-Quran yang tahu-tahu Allah Robbi. Nah kita bingung, lu siapa? Saya adalah Al-Quran yang dulu sering engkau baca semasa engkau hidup. Kita mah enak tinggal rebahan aja nungguin dia jawab-jawab. Kalau orang yang ahli membaca Al-Quran, ya. Sholat juga pakai Quran, Fatihah wajib. Jadi ada pertanyaan aja. Ada 5 setiap hari itu Pak. Kuburan itu menyampaikan 5 hal. Setiap hari, sayangnya kita gak pernah dengar. Kalau kita dengar, waduh. Termasuk alasnya nanti di kuburan apaan. Itu kuburan ngomong setiap hari. Ya, saran saya, jangan pernah malu. Gak usah pakai malu. Kalau kita malu terus, saya jamin kita nggak akan bisa baca Quran. Ya, banyak kok yang masih belum lancar baca Quran. Ya, saran saya itu penting Al-Quran. Al-Quran akan ngasih syafaat sama kita. Anak-anak kita ini bisa ngasih syafaat sama kita, Pak. Orang tua nggak bisa ngasih syafaat. Anak Quran itu bisa ngasih syafaat buat kita nanti. Tapi kalau orang tua nggak bisa. Ya, anak bisa memberikan syafaat. Saya rasa itu tanya jawab nih minggu depan nanti ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.